Hadatsana Abu Walid telah mengabarkan kepada kami Abu Walid, beliau berkata hadatsana Syu'bah telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, beliau berkata akhbarani Abdullah ibnu Abdullah bin Jabr telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Jabr beliau berkata sami'tu Anas, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ayatul imani hubbul ansar, tanda keimanan adalah mencintai orang Ansar, wa ayatul nifaqi buhul ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara tanda keimanan cinta kepada orang Ansar, dan lawannya di antara tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Dan orang Ansar dijadikan oleh Rasulullah SAW di sini sebagai tanda keimanan, karena orang Ansar merupakan generasi terbaik kedua setelah Muhajirin. Kemudian setelah itu Ansar. Kalau Muhajirin, mereka adalah generasi terbaik pertama, karena mereka yang beriman sama Rasulullah pertama, dan mereka membela agama Allah walaupun harus mengorbankan apa yang mereka miliki, sampai mereka pindah dari Mekah hijrah ke Madinah, dan dengan perjuangan yang sangat melelahkan dengan tujuan untuk menyelamatkan agama mereka, sehingga mereka manusia terbaik. Kemudian generasi yang kedua, manusia terbaik yang kedua adalah orang-orang Ansar. Kenapa? Karena orang Ansar ini adalah negara pertama kali yang membela Rasulullah SAW, sehingga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, sehingga mereka siap membela Rasulullah dan orang yang beriman seperti mereka membela anak mereka, istri mereka, dan membela keluarga mereka, sehingga mereka menjadi manusia terbaik. Maka mencintai mereka merupakan tanda-tanda keimanan. Siapa yang mencintai mereka, maka Rasulullah SAW juga mencintai orang itu. Sebagaimana dalam hadis Rawah bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man ahabbal ansar fabi hubbi uhibbuhum, siapa yang mencintai ansar maka orang itu akan saya cintai, wa man abghadha ansar fabi hubbi abghadhuhum, dan siapa yang membenci orang-orang ansar maka orang itu akan saya benci. Menunjukkan bahwasanya orang ansar itu generasi yang mulia. Dan Ansar dulu kabilah ini dinamakan dengan kabilah Bani Qailah. Dinamakan dengan Bani Qailah, kabilah besarnya Bani Qailah. Kemudian nanti dari Bani Qailah terpecah menjadi dua kabilah, Jadi Bani Qailah itu kabilah paling besar di Madinah. Kalau dulu namanya Yathrib. Madinah itu namanya Yathrib. Itu ada kabilah besar namanya Bani Qailah. Kemudian Bani Qailah terbagi menjadi dua, yaitu keturunan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Dan nanti di Madinah itu, di samping suku Aus dan Khazraj, mulai muncul orang-orang Yahudi. Sampai ada tiga kabilah Yahudi di Madinah. Dan ketika ada orang Yahudi, akhirnya orang Yahudi itu kerjaan mereka memecah belah orang-orang Arab. Sehingga dua suku ini, Aus dan Khazraj, dipecah belah sama orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dua kabilah ini, kerjaan mereka berperang, yaitu huruf ahliyah. Peperangan saudara, perang saudara sampai habis-habisan. Terkadang mereka lomba pacuan kuda, kemudian yang satu menang, yang satu kalah, gak terima yang kalah. Sampai akhirnya terjadi peperangan sampai 40 tahun. Akhirnya mereka sudah capek untuk berperang. Mereka ini sudah lelah karena sudah banyak anak-anak muda mereka yang meninggal dalam peperangan mereka. Maka mereka berniat untuk menyatu. Mereka berniat untuk berdamai dan mereka menyatu kembali ke Bani Qailah lagi. Yaitu Aus dan Khazraj ingin dilebur menjadi satu di bawah nama ibu mereka, yaitu ibu kabilah mereka, namanya Bani Qailah. Mereka berencana untuk menunjuk satu pemimpin yang akan memimpin mereka. Rencana yang mereka akan tunjuk itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan sebelum dipilih, yaitu sebelum leburan dua kabilah menjadi satu ini, masuklah Islam ke negara mereka. Sehingga Islam mulai masuk satu persatu, masuk Islam satu persatu, masuk Islam sampai Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair sebagai delegasi pertama, dai pertama, ustaz pertama yang dikirim Rasulullah untuk berdakwah di Madinah. Sampai akhirnya Madinah berbondong-bondong mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka mereka otomatis bersatu dengan nama satu, namanya Islam, sehingga tidak ada lagi Aus dan Khazraj. Mereka antara dua suku ini otomatis bersatu di bawah nama Islam. Ketika mereka itu Muslim, akhirnya mereka bersatu di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke sana. Ketika Rasulullah hijrah ke sana, kemudian Aus dan Khazraj bersatu di bawah naungan Islam, maka Abdullah bin Ubay bin Salul tidak jadi dipilih sebagai pemimpin. Maka ketika dia tidak dipilih menjadi pemimpin, akhirnya dia dalam hati dia benci kepada Nabi Muhammad, cuma dia tidak berani menampakkan. Kenapa? Karena semua orang Madinah masuk Islam, sehingga dia tidak berani menampakkan. Akhirnya dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, cuma dia menampakkan keislaman. Jadi secara zahir dia itu muslim, sholat dan yang lainnya, cuma dalam hatinya bencinya kepada Rasulullah luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini nanti dinamakan dengan orang munafik. Orang munafik di Mekah tidak ada namanya munafik. Di Mekah tidak ada namanya munafik. Kenapa? Karena di Mekah lemah. Ketika Islam itu lemah, kondisi Islam itu lemah di sebuah negara, maka yang ada cuma dua pilihan, muslim, kafir. Tidak ada namanya pilihan ketiga. Tapi ketika Islam itu besar, ketika Islam itu jaya di sebuah negeri, maka nanti ada dua golongan, ada tiga golongan, muslim, kafir, atau golongan yang ketiga, dinamakan golongan munafik. Sehingga disitulah nanti orang-orang munafik, dan orang munafik benci sekali sama sahabat Muhajirin dan benci sekali sama sahabat Ansor. Oleh itu Rasulullah mengatakan di sini, di dalam hadis ini, di antara ciri ayatul iman hubul Ansor, di antara tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansor, wa ayatul nifaq, dan ciri kemunafikan Bughdul Ansor, benci kepada orang-orang Ansor. Yaitu karena yang benci sama orang-orang Ansor itu adalah orang-orang munafik. Apakah orang yang membenci Ansor berarti dia itu munafik? Maka nanti dilihat. Jika kebencian itu karena agama, yaitu karena hati mereka, karena agama, karena orang Ansor itu yang membawa panji-panji Islam. Kalau orang itu membenci karena jerih payahnya orang Ansor dalam membela Islam, maka dia munafik. Siapa yang membenci orang Ansor karena jerih payahnya mereka, perjuangan mereka membela Islam, maka dia munafik. Kemudian kedua, kalau membenci mereka bukan karena perjuangan mereka, tapi membenci mereka karena ada permasalahan pribadi. Karena ada masalah pribadi. Contohnya seperti peperangan yang ada di kalangan sahabat. Kan di zamannya Utsman bin Affan, nanti sampai di zamannya Ali, terjadi peperangan. Di zamannya Ali, perang Siffin, perang Jamal, sampai akhirnya bunuh-pembunuh di antara mereka. Setelah itu muncul rasa benci di antara mereka. Tetapi bencinya bukan karena perjuangan orang Ansor dalam membela Islam, bukan, tapi karena masalah pribadi. Kalau membenci karena masalah pribadi yang terjadi di kalangan mereka, maka itu tidak melazimkan orang yang membenci Ansor itu menjadi orang munafik. Bahkan kata para ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan waqala sahibul Mufhim, dan berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Mufhim, beliau mengatakan wa ammal hurubul waqi'atu bainahum, sedangkan peperangan yang terjadi di antara mereka, di antara orang-orang Ansor, para sahabat Muhajirin Ansor di zaman Ali, yaitu perang Jamal dengan perang Siffin, fa in waqa'a min ba'dihim bughdun li ba'din, walaupun dalam peperangan itu terjadi kebencian antara satu golongan dengan golongan yang lain, fadzaka min ghairi hadzal jihah, maka kebencian mereka tidak masuk dalam hadis ini, tidak masuk dalam hadis ayatul iman hubul ansor wa ayatul nifaq hubul ansor, di antara tanda kemunafikan membenci orang Ansor, bukan, ini enggak masuk di sini. Balil amru tariul ladzi iqtadul mukhalafah, kenapa? Karena kebencian itu muncul bukan karena lawan Ansor dan iman dan kufur, bukan, yaitu mereka itu bukan karena itu, tapi karena permasalahan pribadi di antara mereka. Wadzalika lam yahkum ba'dhum 'ala ba'dhin bin nifaq, maka itu tidak ada seorang ulama yang menghukumi mereka dengan kemunafikan. Wa inna makana haluhum fi dhalika halul mujtahidin fil ahkam, tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat itu bagaikan kondisi seorang mujtahid yang berhukum. Idza ijtahada al-hakim fa asaba, jika seorang mujtahid kemudian dia berjuang untuk mencari sebuah hukum, kemudian benar pendapatnya, fatwanya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Jika keliru, mendapatkan satu pahala dan dosanya diangkat. Demikian juga ini kita katakan kepada peperangan yang ada di zaman sahabat. Jadi kalau terjadi peperangan zaman sahabat, bagaimana sikap kita menyikapi peperangan yang ada di zaman sahabat? Kita katakan siapa di antara mereka yang berkecimpung dalam peperangan itu, maka kita katakan mereka itu bagaikan seorang mujtahid. Seorang mujtahid kalau mereka itu berhukum dan benar hukumnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau salah, dia mendapatkan satu pahala dan dosanya dicabut. Sehingga antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah dalam perang Siffin, dalam perang Jamal, mereka tidak ada yang berdosa. Walaupun saling membunuh di antara mereka, saling membunuh, mereka tidak yang berdosa. Siapa yang benar fatwanya mendapatkan dua pahala, yang keliru fatwanya mendapatkan satu pahala. Demikian juga peperangan namanya perang Jamal antara Ali dengan Muawiyah. Dan peperangan ini banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Bagaimana kita menyikapi seperti ini? Kita katakan yang benar fatwanya mendapatkan dua pahala, yang keliru mendapatkan satu pahala dan tidak berdosa. Dan siapa yang benar? Kalau ditanya siapa yang benar dalam perang Jamal dan Siffin, kita katakan yang benar adalah fatwanya Ali bin Abi Thalib. Karena banyak riwayat yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Jadi yang benar pendapatnya Ali. Berarti Muawiyah salah ya? Muawiyah dan Aisyah salah ya? Kita katakan salah. Salah. Kalau berkaitan masalah salah, salah. Tapi berdosa enggak? Kalau ditanya berdosa atau tidak, tidak katakan enggak. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang salah pasti berdosa. Tidak setiap orang yang bersalah itu, yang salah itu dia berdosa. Seorang mujtahid, dia sudah berjuang sekuat tenaga untuk mencari sebuah hukum. Salah fatwanya. Apakah dia itu berdosa? Tidak, dia enggak berdosa. Bahkan dia mendapatkan satu pahala. Sehingga Muawiyah dan Aisyah, kita katakan mereka salah fatwa. Fatwanya salah, cuma mereka tidak berdosa. Bahkan mereka mendapatkan satu pahala karena kesalahan mereka. Maka kalau mereka itu enggak berdosa dan mereka itu bahkan mendapatkan satu pahala, tidak boleh kita mencela mereka. Maka mencela para sahabat tidak dibolehkan walaupun dalam peperangan-peperangan yang ada di antara mereka. Kenapa? Karena semuanya mujtahid. Semuanya berjuang untuk mencari kebenaran semampu mereka. Kemudian kita masuk di bab berikutnya, bab yang ke-11. Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan babnya. Babnya apa? Beliau hanya mengatakan bab hadith haddatsana Abu Yaman. Jadi babnya apa di sini enggak disebutkan. Tetapi kalau kita perhatikan nanti di sini berkaitan dengan di antara ayat keimanan itu meninggalkan dosa dan maksiat. Orang meninggalkan dosa dan maksiat itu termasuk cabang-cabang keimanan. Kita masuk hadis yang ke-18. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, haddatsana Abul Yaman, telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman, beliau berkata, akhbaruna Shu'aib, telah mengabarkan kepada kami Shu'aib, An-Zuhri dari Imam Az-Zuhri, beliau berkata, akhbaruni Abu Idris, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris, nama beliau A'idullah bin Abdillah, anna Ubadah bin Shamit, bahwasanya Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Ubadah bin Shamit ini orang Ansar, orang Madinah. Wa kana syahida Badrun, dan beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Kenapa disebutkan orang yang ikut perang Badar? Karena kedudukan yang besar, yang tinggi bagi sahabat yang ikut perang Badar, sehingga sering dinamakan Al-Badri. Kenapa kok dinamakan Al-Badri? Karena kemuliaan para sahabat yang ikut perang Badar. Dan tidak semua bisa. Dan tidak semua sahabat itu diajak sama Rasulullah dalam perang Badar. Dan mereka manusia terbaik. Sahabat yang ikut perang Badar, manusia terbaik. Jumlahnya cuma 315. Jumlah sahabat yang ikut perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqaba. Dan Ubadah bin Shamit ini termasuk salah satu nakib. Nakib itu pemimpin regu. Termasuk pemimpin regu ketika Bai'atul Aqabah. Jadi ketika Bai'atul Aqabah, Rasulullah memilih 12 orang sebagai pemimpin regu. Nanti setiap regu itu mereka pulang ke Madinah tujuannya berdakwah. Tapi setiap regu itu ada pemimpinnya. Nah, pemimpin-pemimpin setiap regu itu namanya nuqaba atau namanya nakib. Nakib dinamakan dengan nuqaba dan itu jumlahnya 12. Termasuk yang dipilih sama Rasulullah menjadi pemimpin regu itu namanya Ubadah bin Shamit. Beliau bercerita, kata Ubadah bin Shamit, ini cerita ketika Bai'atul Aqabah. Ketika Bai'at Aqabah yang ada di Mekah, yaitu orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk membaiat Rasulullah. Ini namanya Bai'atul Aqabah. Dan nanti Bai'atul Aqabah ada dua kali. Bai'atul Aqabah pertama itu beberapa orang saja. Nanti Bai'atul Aqabah yang kedua itu 80 lebih para sahabat Ansor yang membaiat Rasulullah SAW. Beliau bercerita, kata Ubadah bin Shamit, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, wa haulahu isabatun min ashabihi. Dan beliau ketika itu dikelilingi oleh para sahabatnya. Jadi ketika bayat, ini bayat Aqabah yang pertama. Ketika bayat Aqabah yang pertama, Rasulullah menemui kami di Aqabah atau di Mina. Kemudian Rasulullah itu diiringi oleh para sahabat muhajirin. diiringi. Setelah itu terjadilah sebuah diskusi, terjadi sebuah kesepakatan. Akhirnya Rasulullah membaiat para sahabat Ansor, dibaiat mereka satu persatu. Ini baiat Aqabah yang pertama, karena kalau baiat Aqabah yang pertama itu isinya dinamakan dengan baiatun nisa, baiat perempuan, yaitu baiat perempuan. Itu baiat yang pertama. Itu baiat namanya dinamakan dengan baiat wanita, baiatun nisa. Kenapa dinamakan dengan baiatun nisa? Karena itu sebagaimana disebutkan atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, jika ada seorang wanita yang datang hijrah, dibaiat dengan baiat itu, sehingga dinamakan dengan baiatun nisa. Kemudian nanti tahun depan, di musim haji tahun depan, terjadi baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua, kalau baiat Aqabah yang kedua itu baiat mati. Para sahabat Ansar siap mati untuk membela Rasulullah di kampung halamannya. Jadi mereka siap menampung Rasulullah dan para sahabat yang ada di Mekah untuk pindah ke Madinah, dan mereka siap mati membela Rasulullah dan para sahabat. Ini namanya baiat Aqabah yang kedua. Setelah baiat Aqabah yang kedua, setelah itu baru ada hijrah. Jadi hijrah itu nanti setelah baiat. Setelah itu nanti 2 bulan berikutnya para sahabat semua pada hijrah semua. Sampai nanti terakhir Nabi Muhammad bersama Abu Bakar kemudian meninggalkan Ali di Mekah. Nanti Ali termasuk yang terakhir hijrah ke Madinah, itu terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi di sini ini poin yang pertama yang kita sebutkan ini adalah baiat Aqabah yang pertama. Maka Rasulullah mengatakan ketika baiat Aqabah pertama, beliau mengatakan bayi'uni, tolong baiatlah aku, baiatlah kalian kepadaku, yaitu bersumpahlah kalian kepadaku, ala Allah tusyriku billahi syai'an. Berbaiat untuk apa? Nanti ada beberapa poin isi baiat. Yang pertama, Allah tusyriku billahi syai'an, kalian berjanji, kalian bersumpah untuk tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, wala tasriku, yang kedua, kalian jangan mencuri. Wala taznu, yang ketiga, kalian jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, kalian jangan membunuh anak-anak kalian. Wala taqtu bikuhtanin tazkarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan kalian membuat kedustaan yang kalian ada-adakan di depan kalian dan di belakang kalian. Wala ta'su fi ma'ruf, dan jangan kalian itu bermaksiat dalam ke lapangan kalian. Berarti inti baiat di sini, kalau kita perhatikan inti baiat yaitu tidak berbuat kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak karena takut miskin, tidak membuat dusta, dan tidak bermaksiat. Jadi ada 6 poin baiat. Ini semuanya poin baiat, ini semuanya dosa dan maksiat. Yaitu semuanya para sahabat dibaiat untuk meninggalkan dosa. Mereka meninggalkan dosa. Jadi baiat namanya baiat Aqabah yang pertama atau namanya baiatun nisa. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Faman waffa minkum," siapa di antara kalian yang bisa memenuhi janji-janji ini, baiat ini, "fa'ajruhu 'ala Allah," maka pahalanya nanti Allah yang akan menanggung. Yaitu siapa di antara kalian yang sudah baiat dan mereka tidak pernah berbuat kesyirikan setelah itu, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak melanggar, maka dia itu nanti pahalanya ditanggung sama Allah Ta'ala. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa di antara kalian yang jatuh, dia mungkin berzina setelah itu atau mencuri, fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lahu, dan dia tangkap di dunia. Misalkan ada orang mencuri, orang-orang yang dibaiat ini mencuri, setelah itu dihukum di dunia dengan potong tangan, fahuwa kafaratun lahu, maka itu sebagai penghapus dosanya, kafaratnya ini. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa di antara kalian yang jatuh dalam dosa ini, thumma satarahu Allah, kemudian orang itu ditutup, yaitu tidak ketangkap di pengadilan dan tidak dihukum, fahuwa ilallah, maka urusannya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, insya'a afa anhu, jika Allah menghendaki maka Allah akan memaafkan langsung, wa insya'a aqabahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk diadzab, maka orang itu akan diadzab dulu baru dibersihkan dosanya. Fabayakna wala dzalika, setelah itu selesai Rasulullah mengatakan seperti ini, kata Ubadah bin Shamit, akhirnya kami membaiat Rasulullah SAW dengan poin-poin itu. Nah, jadi intinya di sini, adalah Aqabah atau Bai'at Aqabah. Dan kalau kita perhatikan poin-poin yang disebutkan sama Rasulullah dalam Bai'atul Aqabah itu adalah meninggalkan dosa dan maksiat. Dan kenapa kok ini hadis ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab iman, kitabul iman? Karena meninggalkan dosa dan maksiat termasuk cabang dari keimanan. Jadi termasuk cabang-cabang keimanan itu kita meninggalkan dosa dan maksiat. Apakah dosa dan maksiat itu menghilangkan iman? Maka kita katakan, sebagaimana dulu pernah kita sebutkan di awal-awal, dosa dan maksiat itu bisa mengurangi keimanan. Tapi berkurangnya keimanan karena dosa, terkadang ada dosa yang membuat iman berkurang sampai hilang, sehingga orang itu tidak mukmin lagi karena iman sudah tidak ada, kafir. Ada dosa yang menjadikan orang itu kafir, seperti kesyirikan, kekufuran, itu dosa. Syirik itu dosa, tapi siapa yang mengamalkan, imannya berkurang sampai habis, sehingga orang itu kafir. Yang kedua, ada dosa yang mengurangi keimanan drastis, sampai akhirnya orang itu layak untuk diazab, baik diazab di dunia maupun di hari kiamat. Cuma pondasi iman masih ada. Itu yang dinamakan dengan kaba'ir, dosa besar. Dinamakan dengan dosa besar. Yang ketiga, ada dosa yang itu mengurangi keimanan tapi tidak sampai tingkatan orang itu dihukum, baik hukum di dunia maupun hukum di hari kiamat, sehingga berkurang, kesempurnanya berkurang. Itu dinamakan dengan shogha'ir, atau dinamakan dengan dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosanya itu sampai tingkatan syirik dan kufur, maka itu bisa menghapus iman sampai asal imannya atau pondasi imannya hilang, sehingga orang itu kafir. Yang kedua, ada namanya kabair, dosa besar, di mana siapa yang mengamalkan dosa besar ini, dia berkurang imannya drastis, tapi dia enggak kafir. Cuma orang itu cara membersihkan dosanya dengan cara taubat atau dihukum di dunia, dinamakan dengan hudud, dihukum di dunia. Kemudian nanti ada namanya shogha'ir, shogha'ir itu dosa kecil yang mengurangi kesempurnaan iman tapi tidak sampai orang itu dihukum. Di sini kalau kita perhatikan Rasulullah SAW di sini, beliau menyebutkan perkara-perkara yang bisa menghilangkan atau mengurangi keimanan itu adalah kesyirikan, berbuat kesyirikan, kemudian berbuat maksiat, namanya kabair, mencuri, berzina, membunuh, dusta, bermaksiat, itu semuanya dinamakan dengan kabair. Kalau ada orang misalkan dia itu berbuat kabair, berbuat dosa besar, maka orang yang berbuat dosa besar, maka dia itu ada dua kemungkinan. Orang yang berbuat dosa besar itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, hukumnya langsung disegerakan di dunia. Ada orang berbuat dosa besar, dosa besarnya itu sampai tadi tingkatan dia itu mencuri, tingkatan berzina, tingkatan membunuh, itu dosa-dosa besar sekali. Maka orang yang berbuat dosa besar ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama, dia langsung dihukum di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara dia itu dituduh, dinamakan dengan hukum kriminal. Orang kalau mencuri potong tangan, orang kalau berzina sudah menikah dirajam, itu orang-orang seperti itu. Orang kalau membunuh dia dikisos. Jadi orang-orang yang dia itu sudah mendapatkan hukuman di dunia, langsung dihukum di dunia. Maka kata para ulama mengatakan tidak mungkin Allah mengumpulkan dua azab. Tidak mungkin Allah itu mengumpulkan dua azab. Maksudnya orang yang sudah disegerakan azabnya di dunia, maka tidak mungkin orang itu diazab lagi di hari kiamat. Misalkan gini, ada orang dia mencuri, potong tangan di dunia, maka tidak mungkin nanti tangannya dipotong lagi nanti di hari kiamat. Enggak, potong tangan cuma sekali. Kalau sudah dijalankan di dunia, maka selesai. Di hari kiamat tidak akan dipotong tangan lagi, sehingga hukuman potong tangan itu bisa menghapuskan dosa sebagai penghapus kesalahan dia di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga orang itu seperti datang, dia sudah tidak punya dosa lagi. Dosa besarnya sudah dihapus dengan hukuman di dunia. Ini yang pertama. Yang pertama, orang berbuat dosa besar sampai tingkatan hudud, hudud itu sampai tingkatan orang itu harus dihukum. dan dia dihukum di dunia, maka itu sebagai penghapus dosa dia di hari kiamat. Yang kedua, kondisi yang kedua, dia berbuat dosa besar dan dia belum dihukum di dunia. Orang itu belum dihukum. Orang mencuri tidak pernah dipotong tangannya. Orang berzina tidak pernah dilacak. Orang yang membunuh tidak pernah dikisos. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, nanti di hari kiamat terserah Allah Ta'ala. Dinamakan dengan tahdal masyiah. Semuanya terserah kepada Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak langsung diampuni, tanpa dihukum, maka orang itu akan diampuni. Tapi kalau Allah itu akan mengazab orang itu dulu, baru nanti dimasukkan surga, maka orang itu nanti akan diampuni, akan dihukum sama Allah Ta'ala, setelah itu baru nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa tidak ada cara kecuali harus disegerakan kalau dia itu ingin selamat. Kalau dia ingin selamat, maka dia itu harus disegerakan. Kalau tidak, maka berarti dia itu nanti akan dihukum jika dia itu tidak punya kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Tapi separah-parahnya dosa, misalkan kalau orang itu berbuat dosa besar, separah-parahnya dosa besar, selama orang itu masih punya keimanan, dia itu masih mukmin, imannya belum batal dengan kesyirikan dan kekufuran, pasti tempat tinggal dia itu di surga. Jadi selama dia itu masih punya iman, walaupun cuma satu biji sawi imannya itu, imannya sedikit sekali, cuma satu biji sawi, selama imannya itu belum batal, maka pasti orang itu akan masuk ke dalam surga. Cuma tidak akan boleh orang itu masuk surga kecuali bersih. Tidak boleh orang masuk surga kecuali bersih. Maka kalau ada orang di hari kiamat masih punya kotor, yaitu dalam dirinya itu masih punya kotor, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Maka dibersihkannya bisa dengan cara dianggap di dunia. Disegerakan berarti ada yang cara membersihkannya dengan cara dianggap nanti di hari kiamat. Oleh karena itu azab, azab dunia maupun azab hari kiamat itu sebagai pembersih. Azab dunia dan azab hari kiamat itu sebagai pembersih dosa. Kenapa? Karena dosa kita itu banyak sekali. Dosa kita itu banyak sekali. Semua kita itu berzina. Semua kita. Ada yang zinanya zina mata, ada yang zinanya zina telinga, ada yang zinanya zina tangan, ada yang zinanya kaki. Ada juga yang zinanya itu zina kemaluan. Dan nanti zina yang besar itu adalah zinanya kemaluan. Tapi semua kita berzina. Maka itu Rasulullah mengatakan, kutiba adabni adam hadduhu minaz zina. Setiap manusia pasti dicatat dosanya dari dosa zina. Yaitu dicatat dosa zina itu pasti dia dapat. Wahuwa mudrikun la mahala, kata Rasulullah, dan itu pasti akan dia dapatkan. Ada yang zinanya dengan zina mata, ada yang telinga, ada yang mulut, semuanya berzina. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita semuanya itu punya dosa zina kita itu. Berarti dosa kita itu banyak sekali. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil, ada yang dosanya itu dari mata, ada yang dari mulut, ada yang dari telinga, dari pikiran, dari tangan, dari kaki. Ketika kita itu memiliki dosa yang banyak, maka segera dihapus. Kita itu segera menghapus dosa itu. Kapan kita itu bisa menghapus? Kita bisa menghapusnya di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu bertobat, dengan cara kita itu beramal kebaikan. Misalkan kita berwudu. Kenapa kok orang itu beramal kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa? Orang berwudu mencuci kumur-kumur dengan mulutnya, maka semua dosa di mulutnya berguguran. Dia mencuci wajah, semua dosa di wajahnya berguguran. Dia mengusap kepala, telinga, maka semua dosa di kepala telinganya berguguran. Tangan, kaki, semuanya berguguran. Kenapa? Karena dosa kita itu banyak sekali, maka digugurkan dengan amal-amal seperti ini. Orang puasa akan menghapuskan dosa. Orang sholat, Rasulullah mengatakan orang sholat 5 waktu bagikan orang yang depan rumahnya itu ada sungai. Dia mandi setiap harinya 5 kali, bersih. Berarti apa? Berarti amal-amal sholat itu pembersih dosa. Tapi terkadang amal sholat yang kita kerjakan itu gak maksimal. Kenapa gak maksimal? Karena gak ikhlas. Karena tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak sesuai dengan contohnya Rasulullah misalkan. Akhirnya amal kita gak diterima sama Allah Ta'ala. Ketika amal kita gak diterima, maka tidak ada manfaat untuk membersihkan dosa. Kan yang paling penting itu kan dosa kita bersih. Urusan kalau pahala itu gampang. Kita gak terlalu peduli dengan pahala. Kita beramal soleh itu yang paling pertama itu pembersihan dosa. Kalau dosa kita sudah bersih, otomatis kita itu akan masuk surga. Secara otomatis akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita itu mengamalkan amal-amal yang memiliki pahala besar, cuma kalau kita itu masih punya dosa dan maksiat, tidak akan bisa kita itu masuk surga. Kita nanti akan dibersihkan. Pakai itu, kita itu harus membersihkan dosa-dosa kita. Dibersihkan dengan apa? Kalau di dunia, kita bisa membersihkan dengan amal soleh. Bertobat, istighfar, beramal soleh, itu bisa. Tapi kalau enggak maksimal, kita sudah diizinkan, silakan kamu kalian itu membersihkan dosa kalian dengan amal-amal yang bisa membersihkan dosa. Terkadang amal kita itu enggak maksimal. Terkadang amal kita itu enggak maksimal karena kita itu enggak ikhlas, kita itu enggak khusyuk, kita itu enggak serius. Akhirnya amal-amal kita itu enggak maksimal untuk membersihkan dosa kita. Maka kalau kita itu enggak bisa, kita sendiri itu enggak bisa membersihkan dosa kita sendiri, maka nanti Allah yang akan membersihkan. Allah yang akan membersihkan. Allah membersihkan terkadang dengan adab dunia. Termasuk adab dunia itu apa? Hudud. Sampai dirajam bagi orang yang dia itu berzina, itu sebagai pembersih. Itu adab dunia. Itu adab dunia. Terkadang seperti musibah alam, gempa bumi, longsor, rob, itu sebagai pembersihan dosa-dosa dia kalau dia mukmin. Terkadang kita itu meninggal dunia, dosa kita itu belum bersih. Padahal kita sudah amal soleh, kita sudah ditimpa musibah, masih ada. Maka nanti akan dibersihkan lagi di alam kubur. Dibersihkan lagi di hati. Nanti kita akan di, yaitu orang-orang yang masih punya dosa ini nanti akan disiksa oleh malaikat untuk pembersihan dosa. Terkadang azab alam kubur tidak maksimal untuk membersihkan dosa juga, masih ada. Sehingga nanti di hari kiamat dilanjut lagi pembersihan. Di hari kiamat, sehingga nanti di padang mahsyar, di dekatkan matahari sampai berkeringat berjujuran. Setelah itu nantinya berang jembatan semua. Sampai akhirnya kodoh Allah terkadang belum bersih juga. Belum bersih juga, padahal sudah dibersihkan bertahap ini. Belum bisa juga. Akhirnya nanti terkadang orang itu harus dimasukkan ke neraka jahanam. Ibaratnya kerak dosa yang ada dalam hati kita itu bagaikan kerak yang nempel dalam besi. Yaitu tidak kerak yang menempel dalam piring. Kalau kotoran yang menempel dalam piring itu mudah sekali kita bersihkan. Tinggal kita pakai sabun, pakai spons, itu bisa bersih. Tapi terkadang kerak dosa yang ada di hati kita itu seperti besi. Kerak yang ada dalam besi itu sampai masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, maka terkadang cara membersihkannya itu dengan cara dibakar. Dibakar, kemudian sampai merah, nanti ditempel, ditempeleng lagi. Masukkan api, kemudian dimasukkan tempeleng lagi kalau sudah merah, kemudian dimasukkan api lagi, terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai kerak-kerak itu benar-benar hilang. Kalau kerak-kerak itu sudah hilang, setelah itu baru Allah mengizinkan kita untuk keluar dari neraka jahanam. Setelah itu nanti orang itu akan diizinkan masuk ke dalam surga. Menunjukkan berarti apa? Menunjukkan bahwa orang yang dia itu masih punya dosa tidak akan boleh masuk surga sama sekali. Oleh itu Nabi Ibrahim mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang dia datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat. Selama hatinya masih ada kotor, tidak akan diizinkan, tidak akan diizinkan, maka nanti akan ada pembersihan. Oleh itu ketika kita itu ditimpa musibah di dunia, musibah-musibah yang kita rasakan di dunia itu, kalau kita itu sabar, kita itu mukmin dan kita sabar, maka itu musibah itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Tapi karena terlalu banyak dosa yang kita kerjakan, rupanya amal soleh kita, kemudian juga musibah yang kita rasakan, itu belum bisa membersihkan. Kalau belum membersihkan, ya nanti Allah yang akan membersihkan. Dan itu kalau sudah Allah yang membersihkan itu enggak mudah. Allah kalau sudah membersihkan dosa itu rasanya sakit. Rasanya sakitnya luar biasa. Itu kalau sudah Allah itu. Terkadang Allah kalau sudah membersihkan dosa, terkadang orang itu akan ditempeleng lah dosanya itu. Ditempeleng sama Allah Ta'ala di dunia. Dengan diuji hartanya, dirinya, keluarganya, sampai nangis-nangisan dia. Setelah itu terkadang Allah akan tempeleng orang itu lagi nanti di hari kiamat. Sampai ya sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena kita itu gak maksimal untuk membersihkan dosa kita dengan amal soleh. Kalau kita itu maksimal, sholat kita maksimal, puasa kita maksimal, ibadah kita maksimal, maka itu akan menjadi pembersih dosa yang luar biasa, yang top, yaitu pembersih dosa yang paling bagus. Itu yang itu. Cuma terkadang tidak maksimal, sehingga terkadang kita sholat saja belum tentu diterima sama Allah Ta'ala, ikhlas tidak ada. Kemudian kita terkadang sholat khusyuknya nggak ada, terkadang kita ya itulah ibadah kita itu nggak maksimal untuk membersihkan dosa. Ketika tidak maksimal, akhirnya yang terjadi ya kita belum bersih. Kalau belum bersih, maka ya nanti Allah yang akan membersihkan. Tapi kalau Allah yang membersihkan, rasanya sangat sakit. Jadi menunjukkan di sini berarti hudud. Kalau hudud, jadi kalau orang itu berbuat dosa, kemudian dia itu ketangkep, sampai akhirnya dihukum di dunia, potong tangan, kemudian orang itu dirajam, maka itu sebagai pembersih dosa. Dia pembersih dosa itu, sehingga orang itu tidak akan dihukum lagi sama Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah itu mengumpulkan hudud itu dua kali. Kalau sudah dia itu dihudud, ditegakkan hukuman seperti ini, maka dia tidak akan lagi diulang nanti di hari kiamat. Pertanyaan, terus bagaimana kalau kita itu orang yang dihudud, ditegakkan hak, cuma dia itu belum bertobat, dia nggak bertobat. Itu maksudnya di sini, apakah orang yang dibersihkan dosanya ketika dihudud, dia itu harus bertobat? Harus bertobat nggak? Misalkan gini, saya jelaskan misalkan ya. Ada orang dia mencuri, dipotong tangannya, cuma dia belum bertobat dari pencurian. Ketika dipotong itu dia nggak bertobat dia itu. Dia nggak bertobat. Apakah pemotongan tangan ketika dia itu dipotong tangannya dan dia belum bertobat dalam hatinya, apakah itu sebagai penghapus dosa atau tidak? Ya, jadi apakah penghapus dosa itu harus ada tobat? Orang yang dipotong itu harus tobat. Misalkan ini, ada orang dipotong tangannya, dia nggak bertobat. Tobat itu maksudnya apa? Menyesali perbuatan. Dia meninggalkan perbuatannya dan dia tidak berjuang untuk tidak mengulangi. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, yang keempat dia itu mencari penghalalan. Dia tidak bertobat, bahkan dia mengatakan, ya saya nanti kalau punya kesempatan saya mencuri lagi. Potong, padahal dipotong tangannya, tapi dia itu tidak bertobat. Apakah ketika dia itu dipotong tangannya, atau wanita misalkan dirajam, dia tidak bertobat secara hatinya, apakah dia itu sudah dihapuskan dosanya walaupun dia itu tidak punya dosa? Maka berkaitan dengan tobat, ketika orang itu dihukum, kemudian orangnya itu tidak bertobat, apakah itu sebagai penghapus atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara ulama. Kata Imam Ibnu Hajar belum mengatakan, anna iqamatul had kafaratun lidzambi. Ditegakkannya hukuman potong tangan, dirajam, dikisos, itu sebagai penghapus dosa, walau lam yatubil mahdud, walaupun orang yang dihukum itu belum bertobat. Wahwa qaulu jumhur, dan itu pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama pendapatnya seperti ini, yaitu pendapatnya bahwa kafarah itu sebagai penghapus. Orangnya mau bertobat maupun tidak. Misalkan ini, ada orang potong tangan, misalkan dia potong tangan, waktu dipotong tangan itu dia nggak bertobat, bahkan dia berniat nanti kalau saya punya kesempatan, yo saya mencuri lagi. Pertanyaan, potong tangannya itu sebagai penghapus dosa dia atau tidak? Kalau pendapat jumhur, ya sebagai penghapus. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah mengumpulkan dosa hukuman itu dua kali. Tapi sebagian ulama, dan sebagian ulama mereka mengatakan la budda minat taubah, harus bertobat. Sehingga kalau ada orang dikisos atau dipotong tangan dan dia waktu itu nggak bertobat, maka di hari kiamat Allah akan menghukum lagi, sehingga akan ditimpakan dua hukuman bagi orang itu kalau dia itu nggak bertobat. Wabidzalika jazama ba'dul mutaakhirin, dan ini pendapat mayoritas ulama-ulama mutaakhirin, yaitu ulama-ulama berikutnya, wa huwa qaulul mu'tazilah. Dan ini pendapatnya Mu'tazilah wa wafaqahum Ibnu Hazm. Dan ini dikuatkan oleh pendapat Imam Ibnu Hazm wa minal mufassirin, dan ulama mufassirin ahli tafsir yang pendapat seperti ini adalah Imam Al-Baghawi. Jadi kalau ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua, kalau orang itu belum bertobat, maka orang itu tetap akan dihukum lagi nanti di hari kiamat. Jadi maksudnya gini, ada orang berzina, ketika dirajam dia itu sudah bertobat. Kalau sudah bertobat selesai, tidak mungkin Allah menghukum lagi dosa zina itu di hari kiamat. Pertanyaan, kalau orang itu ketika berzina dihukum, dirajam, dia enggak bertobat, hatinya enggak bertobat, apakah dia itu nanti akan dihukum lagi sama Allah Ta'ala di hari kiamat? Kalau jumhur, mayoritas para ulama pendapatnya tidak. Tidak, karena hukuman itu cuma sekali. Kalau dihukum di dunia, maka selesai. Di hari kiamat tidak akan dihukum. Kalau dihukum di hari kiamat, maka di dunia tidak. Yaitu orang-orang yang di dunia tidak dihukum, maka di hari kiamat mungkin akan dihukum sama Allah Ta'ala. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan tidak. Harus orang itu bertobat. Kalau tidak bertobat, maka orang itu tetap akan dihukum sama Allah Ta'ala. Pertanyaan kedua, masalah yang kedua. Kalau orang itu bertobat, orang itu sudah bertobat, kemudian orang itu, misalkan ada orang berzina, dia sudah bertobat. Pertanyaan, apakah untuk membersihkan dosanya itu, dia itu harus dirajam? Kan dosanya kan sudah sampai tingkatan hukum. Kalau dia itu sudah tobat, apakah dia itu sembunyikan? Misalkan ada orang berzina. Ketika dulu masih zaman-zaman ya belum ngaji lah, belum kenal, belum dapat hidayah kepada sunnah. Setelah itu dia itu ngaji. Setelah itu masya Allah saya dulu berbuat dosa besar, yaitu sampai tingkatan berzina. Dah saya bertobat kepada Allah Ta'ala dari perbuatan itu, dan dia sudah menyesali, tidak akan mengulangi, dan yang lainnya. Pertanyaan, apakah dia itu harus menyerahkan dirinya untuk dirajam sampai akhirnya bersih dosanya, atau dia itu sembunyikan? Apakah dia itu sembunyikan? Maka di sini juga terjadi khilaf juga di antara perulama, yaitu terjadi khilaf. Kata Imam Hajar beliau mengatakan, waqtulifa fi man ata bima yujibul haq. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan orang yang dia itu mengamalkan dosa besar yang mengakibatkan dihukum had. Had itu seperti potong tangan, rajam, kisos, itu namanya hukum had. Dan dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala, apakah dia itu harus menyembunyikan? Sehingga setelah saya berdosa, tapi saya tidak akan melaporkan ini pengadilan. Apa yang terbaik itu dilaporkan pengadilan supaya dibersihkan. Maka terjadi khilaf dalam masalah ini. Faqila yajuzu ayyatu basirran wa yakfihi dhalika. Boleh. Pendapat yang pertama, boleh. Dia sembunyikan dosanya. Wis saya punya dosa, wis itu urusan saya dengan Allah Ta'ala. Yang penting saya sudah bertobat, tapi saya tidak akan sampaikan masalah ini kepada pemimpin atau pengadilan. Karena nanti akan dilacak orang yang berzina. Ini pendapat yang pertama. Waqila, dan pendapat sebagian ulama juga mengatakan, balil afdal ayyatiyal imam. Yang terbaik dia mendatangi imam, imam itu pengadilan. Wa ya'tarifu bihi, dan dia mengakui kalau dirinya berbuat dosa. Wa yas'aluhu ay yuqima alaihil haq, dan dia meminta kepada pemimpin, penguasa atau pengadilan untuk menjatuhi hukuman had, rajam. Kama waqa li ma'iz wal ghamidiyah, sebagaimana dia yaitu seperti ini, kasus seperti ini terjadi sama sahabat. Seperti ada seorang wanita namanya Ma'is, ada juga seorang sahabat namanya Humidiyah, seorang wanita yang berzina, datang ke Rasulullah kemudian yaitu melaporkan kalau dia berbuat zina, setelah itu minta dirajam sama Rasulullah SAW. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, waqasala ba'dul ulama, sebagian ulama merinci. Baina man yakuna mu'linan bil fujur fayustahabu ay yu'lina bi taubatihi. Yaitu dirinci, jika dosanya itu terang-terangan, yaitu dosanya itu dilihat sama orang lain, sampai akhirnya apalagi difoto, direkam, sampai akhirnya viral dosa zinanya, maka orang itu harus diumumkan taubat dia di hadapan penguasa atau pengadilan. Kalau sudah sampai pengadilan harus dirajam. Kalau sudah sampai pengadilan itu rajam. Orang kalau sudah sampai pengadilan, taubat tidak ada manfaatnya. Kasus, sebuah kasus, kasus had, mencuri, atau potong tangan ketika mencuri, rajam ketika berzina, kalau sudah masuk pengadilan, tidak membutuhkan taubat. Orang mau taubat maupun tidak, tetap dijatuhkan hukuman itu. Dan tidak bisa lagi kalau sudah misalkan, oh saya maafkan misalkan, tidak bisa. Atau memberikan syafaat, syafaat itu di lobi pengadilan untuk tidak menjatuhkan, tidak bisa, harus dijatuhi. Hukuman itu harus dijatuhi. Maka kata pendapat yang ketiga, jika dosanya itu terang-terangan, maka diumumkan tobatnya dengan cara dia lapor kepada pengadilan, kemudian nanti dirajam secara terang-terangan. Wa illa fala, tapi kalau dosanya itu sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu kecuali dia saja yang berbuat dosa. Maka kalau seperti ini, yang terbaik menutupi aib dirinya. Menutupi aib, karena menutup aib itu kita diperintahkan juga. Jadi maksudnya di sini intinya, dan itu pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling bagus. Pendapat yang paling bagus. Walaupun kalau dia itu pengen sempurna dalam bertobat, saya pengen sempurna tobat saya. Kalau pengen sempurna, ya berarti dia itu lapor pengadilan. Lapor pengadilan. Jadi misalkan ini, saya ada orang berzina. Kalau dia lapor pengadilan, saya telah berbuat zina dan saya mengakui, saya bersumpah atas nama Allah karena saya berzina. Kalau sudah sampai pengadilan, harus dijatuhi hukuman rajam kalau dia sudah menikah. Tidak perlu lah, kamu sudah bertobat belum? Sudah bertobat saya itu. Ya, tidak bisa. Tobat maupun tidak tidak ada manfaatnya. Karena pengadilan itu untuk menjaga yang lain. Jadi pengadilan itu ibaratnya dokter. Ketika ada kasus, seseorang itu, dia itu punya penyakit dalam kakinya, misalkan penyakit yang bahaya. Harus diamputasi kakinya. Maka diamputasi. Lah dokter itu yang memotong ini, amputasi ini. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sehat, anggota badan yang sehat itu selamat. Jadi rajam, potong tangan, itu tujuannya untuk apa? Yang paling penting itu tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang masih sehat supaya tidak ikut-ikutan. Ketika orang berzina cuma di penjara, apalagi sampai zaman kita di negeri kita, orang berzina selama suka-suka ya biarinlah, itu nggak boleh dihukum. Atau orang mencuri paling cuma penjara misalkan, akhirnya apa? Orang akan meremehkan pencurian, akan meremehkan perzinaan. Setelah itu orang-orang yang masih normal, orang-orang yang masih sehat fitrahnya, akhirnya dia itu juga tertarik untuk berzina. Kenapa? Orang-orang berzina gampang sih di kita kan, bisa nikah juga gampang sih itu. Akhirnya ketika kita bukan hukuman tegas, orang berzina rajam. Niscaya orang-orang yang masih sehat, masih normal itu mereka akan mikir dua kali ketika dia itu mau berbuat dosa dan maksiat. Sehingga tujuan intinya itu untuk ini. Tujuan intinya itu untuk menyelamatkan orang-orang yang masih normal. Maka kalau misalkan orang itu dia itu berdosa, berbuat dosa besar, dan di negeri kita itu ada hukum rajam, yang terbaik kalau ingin pembersihan total, ya harus lapor kepada pengadilan. Setelah itu nanti pengadilan menghukum rajam. Tapi kalau dia itu tidak, di negeri kita misalkan tidak ada namanya hukum rajam, tidak ada namanya potong tangan, yang ada cuma penjara dan yang lainnya, atau ganti rugi. Kalau seperti ini, yang terbaik adalah kita simpan. Sudahlah, dosa ini dosa milik saya, enggak usah kita ceritakan kepada siapa saja. Tidak usah kita ceritakan kepada siapa saja. Ini murni, ini dosa saya, wes saya sembunyikan, yang penting saya sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi ini masalahnya itu berbeda nanti kalau di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia ada hukuman-hukuman seperti itu. Yang terbaik yang mana? Nah, di situ khilaf para ulama. Tapi kalau di negeri Indonesia, orang berzina di Indonesia, yang terbaik mana? Yang terbaik cuma satu, tutupi dosanya, jangan diceritakan sama orang lain, dan dia bertobat. Cuma itu saja, gak ada cara yang lain. Kenapa? Karena walaupun dilaporkan kepada pengadilan, di pengadilan kita tidak ada hukum Islam. Sehingga percuma dia melaporkan pengadilan untuk apa kan itu? Tidak ada manfaatnya. Sehingga tidak ada hukum Islam. Kalau misalkan orang mencuri, bagaimana caranya? Caranya tutupi dosanya, setelah itu dia tobat dan dia mendatangi orang yang dicuri dengan cara mengembalikan barang itu. Selesai urusannya itu, enggak usah lapor ke pengadilan. Kenapa? Karena pengadilan kita berhukum bukan dengan hukum Islam dalam masalah hudud. Sehingga kita percuma melaporkan pengadilan, percuma karena kita tidak bisa dihudud juga. Ya sampai sini pembahasan kita, nanti insya Allah kita masuk di bab yang kedua, yang berikutnya yaitu al-firar minal fitan, menyelamatkan diri dari fitnah yang ada, itu termasuk keimanan juga. Sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.